dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Sifatil Munafiqin wa Ahkamuhum atau wa ahkamihim, sifat-sifat orang munafikin dan hukum-hukum tentang mereka. Dan itu juga bab yang pertama dengan bunyi yang sama, dibuatkan oleh Imam Nawawi, satu-satunya bab di bawah kitab ini atau di dalam kitab Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Hadis yang pertama berapa? 6972 atau 3? 72 halaman berapa? 189. Oh ya, jauh ya. Oh iya. Halo, 189 bab yang ke-11 terakhir. Berarti nomor hadis 6973. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata qala haddatsana Al-Hasan bin Musa qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah qala haddatsana Abu Ishaq annahu sami'a Zaid bin Arqama radhiyallahu taala an yaqul kharajna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله قال زهير وهي قراءة من خفض حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة وقال كانوا رجالا أجمل شيء. Ini hadis Zaid ibn Arqam. Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kejadian yang dia ceritakan ini terjadi, dia masih kecil. Zaid ibn Arqam masih kecil. Ya. Apa yang ia ceritakan? Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami suatu ketika berangkat dalam sebuah perjalanan bersama Nabi. Beliau ini, Zaid bin Arqam dan sahabat-sahabat yang lain, di situ ada siapa? Ada Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Ya. Dan dalam perjalanan ini, kata Zaid ibn Arqam, asaban nasa fihi shiddah. Dalam perjalanan itu, para sahabat mengalami, merasakan kesulitan, kekurangan perbekalan, kekurangan makanan, harta benda, ya, dalam perjalanan tersebut, terutama mereka yang dari kalangan muhajirin. Begitu juga orang-orang ansar yang bukan tergolong orang-orang kaya, bukan tokoh-tokoh, ya, dalam perjalanan itu ada mereka. Dan mereka sangat kesusahan, kata Zaid ibn Arqam. Di saat itu, berkatalah Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, pemimpin orang-orang munafikin yang kemarin sempat kita jelaskan tentang mereka. Berkata Abdullah ibn Ubay kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya pengikut-pengikutnya, orang-orang yang satu watak dengan dia, yang sejalan seiring dengan beliau. Apa kata Abdullah bin Ubay kepada mereka? La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Ya. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka-mereka yang kesusahan tadi, jangan dibantu. Jangan ditolong, jangan diperhatikan. Ujung-ujungnya mereka nanti akan meninggalkan Nabi. Kalau tidak mendapatkan apa-apa dengan keislaman mereka, dengan keimanan mereka, pasti mereka akan tinggalkan Nabi. Hatta yanfaddu min haulihi. Yanfaddu, An-Nawawi di sini menafsirkan maknanya adalah yatafarraqu. Ya, yatafarraqu, yaitu berpisah-pisah, berpencar meninggalkan Nabi. Karena mereka kesusahan dan Nabi tidak bisa memberi apa-apa. Nabi SAW tidak bisa memberi apa-apa. Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi yang punya harta. Mempengaruhi, menghasut yang punya harta, jangan sampai beri mereka perhatian. Ujung-ujungnya mereka nanti akan pergi. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada teman-temannya. Dan ayat ini dijelaskan, diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu min haulihi. Ini adalah petikan ayat di dalam Al-Quran yang nanti yang merupakan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ini surat apa ini ya? Al-Munafiqun. Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Diceritakan ucapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Munafiqun ayat 7. Qala Zuhair, ini salah seorang perawi, Zuhair bin Muawiyah. Kita lihat di atas ada namanya Zuhair bin Muawiyah. Kata Zuhair, wahiyya qira'atu man khafadha hawlahu. Ini ucapan yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah salah satu bentuk qira'at yang ada dalam Al-Quran. Ada yang membaca hatta yanfaddu min hawli. Ya, hatta yanfaddu min hawli. Kalau dalam Al-Qurannya apa? Tidak ada min hawli. Ini hatta yanfaddu min hawlihi. Langsung walillahi ya. Nah, ini perbedaannya yang diceritakan oleh Zuhair bin Muawiyah. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, itu yang qiraat yang umum. Ada nanti qiraat sebagian membaca hatta yanfaddu min haulihi. Ya, hatta yanfaddu min haulihi. Ya, kata Zuhair wa hiya qiraah. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang diceritakan oleh hadis ini ada juga dalam bentuk bacaan Al-Quran. Salah satu bacaannya itu ada tambahan min haulihi. Qiraat man khafadha haulahu. Bacaan orang yang menjadikan haulahu ini berbaris bawah, ya khafad, berbaris bawah, min haulihi. Jadi haulihi ini perbedaan qiraat saja, dan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara nas sempurna diceritakan oleh Allah dalam bacaan tadi. Adapun dalam bacaan yang ada dalam Al-Quran Mushaf adalah hatta yanfaddu, hatta yanfaddu, sampai mereka nanti bubar meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Arqam melanjutkan ceritanya, waqal, ini cerita Zaid bin Arqam menceritakan tentang ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang kedua, yang juga nanti akan diambil oleh Allah dimasukkan ke dalam Al-Quran sebagai cerita. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang pertama, jangan kalian berinfak kepada mereka-mereka yang susah-susah yang berada di sekitar Rasulullah. Nanti mereka akan bubar, meninggalkan keimanan, meninggalkan Nabi. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kedua adalah la irraja'na. Ini juga ada dalam surah Al-Munafiqun. La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Seperti yang kita ceritakan kemarin. Ini dalam perjalanan pulang dari perang. Ya, dalam satu peperangan setelah perang Badar, diikuti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Pulang dari peperangan tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul seperti biasa memberikan hasutan-hasutan, membuat makar-makar, ya, memprovokasi orang-orang yang dia rasa bisa dihasut dan diprovokasi. Apa kata dia kepada mereka? La in raja'na ilal Madinah. Nanti jika kita sudah sampai di Madinah, la yukhrijannal a'azzu, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan, mengusir dari Madinah al-adhal, orang-orang yang hina. Yang dia maksud adalah penduduk asli Madinah, orang-orang kaya-kaya, yang penduduk pribumi. Yang dimaksud dengan al-adhal adalah mereka-mereka fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir muhajir. Nanti akan kita usir mereka, akan kita usir. Ini ancaman dari beliau. Dan dua ucapan tadi, dua ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang didengar oleh siapa? Oleh anak kecil tadi, Zaid bin Arqam. Ya, didengar oleh Zaid bin Arqam. Itu sebelum ayat ini turun, ini sebelum surat Munafiqun turun kejadiannya. Ya. Qal, kata Zaid bin Arqam, fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya datangi Nabi. Fa akhbartuhu bidzalik. Lalu saya beritakan, kabarkan kepada Nabi tentang ucapan Abdullah bin Ubay ini kepada beliau. Ya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ila Abdullah bin Ubay, maka Nabi pun mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay. Fa sa'alahu, untuk menanyakan tentang berita tadi. Melakukan apa? Tabayyun, tathabbut. Ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini berita dari Abdullah Zaid bin Arqam kepada Nabi tentang orang, tentang Abdullah bin Ubay, ucapan yang dia dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghukumi, dan ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bila mana ada berita, jangan langsung dilumat habis-habis, diperiksa. Dilakukan tathabbut atau tabayyun. Nabi SAW mengutus seseorang untuk menanyakan kepada Abdullah bin Ubay, apa benar berita yang sampai kepada saya tentang ucapanmu itu? Ya. Fajtahada, kata Zaid bin Arqam, fajtahada yaminahu mafa'an. Maka Abdullah bin Ubay bersungguh-sungguh dalam bersumpah. Ya. mengeluarkan sumpah-sumpah mughalladhah. Ya, sumpah-sumpah yang sungguh-sungguh nampaknya. Ya. Setelah bersumpah dengan luar biasa, berkali-kali bersumpah, mengucapkan lafaz-lafaz sumpah yang mughalladhah, lalu beliau mengatakan, faqal kadzaba Zaidun Rasulullah. Sudahlah dia bersumpah membela dirinya, padahal itu kedustaan. Kemudian dia menuduh Zaid ibn Arqam berdusta. Kadzaba Zaidun Rasulullah SAW. Zaid telah berdusta kepada Nabi. Kata Abdullah bin Ubay. Qal, kata Zaid, fawaqa'a fi nafsihi mimma qaluhu shiddah. Maka ucapan mereka tadi menusuk ya dengan keras diriku, maksudnya jiwa beliau, jiwa Zaid bin Arqam, karena mereka semua yang membela Abdullah bin Ubay bin Salul mendukung Abdullah dengan sumpahnya dan dustanya Zaid bin Arqam. Jadi benar-benar apa yang mereka ucapkan itu menghantam diriku, kata Zaid dengan keras. Artinya tidak ada yang membelanya, karena dia sendiri yang mendengar kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Sementara ketika di cross check ternyata mereka bersumpah bahwa itu adalah kedustaan Zaid, maka ini tentu sangat melukai dan membuat Zaid ibn Arqam bersedih. Ya, bersedih. Hatta anzalallahu tasdiqi. Sampai atau sehingga Allah menurunkan pembenaran terhadapku. Apa? Ayat tadi. Ayat Al-Quran. Ya. Bahwa Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul persis dengan yang diceritakan oleh Zaid ibn Arqam. Tidak ada bedanya. Tidak ada sedikit pun perbedaan. Walau satu kata. Persis dengan yang didengar oleh Zaid ibn Arqam, itulah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun tadi. Ya. La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Kemudian, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Ya. Kata Abdullah bin Ubay, kata Zaid bin Arqam, sampai atau sehingga Allah menurunkan pembenaranku idza ja'akal munafiqun. Itu satu surat itu penuh dari awal sampai akhir turun untuk membenarkan Zaid bin Arqam. Ya. Bayangkan bagaimana bahagianya Zaid bin Arqam setelah Nabi tidak menerima beritanya karena sumpahnya Abdullah bin Ubay dan pendukung-pendukungnya, dan selesai begitu saja berita itu, padahal ini ucapan besar yang sangat membuat Zaid bin Arqam marah, emosi, naik pitam, ucapan celaan terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Celaan, menyakiti orang-orang yang beriman. Dan serangan terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi tidak diterima oleh Nabi karena tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang membela. Sementara mereka bersumpah, dan ini juga sebagai bahan dalam di pengadilan. Ya, pengadilan. Orang yang mengkasuskan harus menghadirkan bukti al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau seperti sekarang mudah, alat perekam sangat banyak. Sementara Zaid bin Arqam tidak ada perekamnya, dia hanya menceritakan yang didengar oleh telinganya kepada Nabi SAW. Dan dia sama sekali tidak berdusta. Kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, yang membuat dia melupakan bahwa dia akan didustakan. Dia sampaikan berita itu kepada Nabi SAW dan tidak ada bukti. Sementara yang dituduh membela diri dengan sumpah. Selesai. Akhirnya selamat mereka, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala tidak selamat, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya, Allah Maha benar. Allah turunkan cerita mereka, ucapan mereka itu dalam Al-Qur'an, dan turun satu surat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Justru yang dusta itu siapa? Mereka, bukan Zaid bin Arqam. Bukan Zaid bin Arqam. Qal, kata Zaid melanjutkan ceritanya, thumma da'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam liyastaghfira lahum. Kemudian mereka-mereka tadi kembali dipanggil oleh Nabi, ya, untuk memohonkan ampunan buat mereka. Ya. Jadi mereka dipanggil menghadap agar Nabi memberikan memohonkan ampunan untuk mereka. Ya. Subhanallah, ini luar biasa. Nabi SAW memberikan perhatian kepada pengikut-pengikutnya. Makanya, kenapa Nabi tidak bersikap tegas kepada orang-orang munafikin? Hikmahnya besar, manfaatnya luar biasa. Bahwa orang-orang di luar sana tidak melihat Nabi SAW menyakiti pengikutnya. Ya. Makanya ketika ditanya Nabi SAW, kenapa engkau tidak membunuh orang-orang munafikin? Kata Nabi SAW, jangan sampai orang-orang di luar sana mengklaim bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, membunuh sahabat-sahabatnya. Ini di antara hikmah. Bahkan Nabi SAW memintakan ampunan. Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti kita akan baca hadisnya, itu disolati jenazahnya oleh Nabi SAW sebelum turun larangan menyolati jenazah mereka. Yang ada memang sebelum, yang sudah turun adalah in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, di surat At-Taubah. Jika engkau mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Dipanggil mereka kembali untuk menghadap untuk dimohonkan ampunan oleh Nabi untuk mereka. Qal, kata Zaid, falawwaw ru'usahum, maka mereka memalingkan, membelokkan kepala-kepala mereka. Tidak sudi mereka dengan ampunan atau permohonan ampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini juga diceritakan oleh Allah, sawa'un alaihim astaghfarta lahum. Ini ayat yang tentang larangan, ya. Ayat yang ke-6, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja atas mereka, engkau mohonkan ampunan atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Di surat At-Taubah Allah mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marrah. Andai engkau memohonkan ampunan untuk mereka 70 kali pun, Allah juga tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya. Mereka tidak mengharapkan juga ampunan karena mereka tidak beriman. Makanya Allah mengatakan lawaw ru'usahum, mereka palingkan atau belokkan kepala-kepala mereka, tanda bahwa mereka tidak sudi dengan permohonan ampunan tersebut. Kemudian juga turun dalam surat dalam tentang mereka firman Allah, wa qawluhu ka'annahum khusubun musannadah. Ka'annahum khusubun musannadah. Seakan-akan mereka kayu-kayu yang disandarkan. Khusubun, kayu-kayu. Musannada, yang disandarkan. Ini nanti akan kita jelaskan, kita baca sampai akhir hadis. Waqal, ya, kata Zaid bin Arqam, kanu rijalan ajmala syai'in, adalah mereka laki-laki yang sangat rupawan. Ya. Rupawan. Jadi penampilan mereka menjanjikan, penampilan mereka mengesankan. Bahkan di surat At-Taubah juga, jika mereka berbicara, di surat Al-Munafiqun, jika mereka berbicara, maka engkau atau kalian orang-orang beriman akan termenung dengan ucapan-ucapan mereka yang indah, kalimat-kalimat mereka yang menarik, ya, kalimat-kalimat mereka yang luar biasa, susunan katanya luar biasa, pandai berkata, pandai berbicara. Ini diantara sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis ini. Yang pertama, mereka seringkali, ini diantara sifat yang kita ambil ya, di dalam hadis yang pertama ini, yang pertama, satu diantara sifat mereka adalah ucapan mereka selalu memberikan bermakna hujatan, celaan, cacian terhadap orang yang beriman. Ya. Orang-orang munafikin selalu tidak suka dengan orang yang beriman. Apalagi mereka dengan orang yang beriman banyak perbedaan. Seperti yang diceritakan oleh Allah, dari penampilan, badan, pakaian, kemewahan, mereka tidak ada bandingannya dengan orang yang beriman. Orang yang beriman fuqara, ya. Makanya mereka dengan semena-mena atau tanpa berpikir panjang untuk mengeluarkan kata-kata kasar, ya, kata-kata celaan terhadap orang beriman seperti yang tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu bersenjata sumpah. Mereka selalu mengedepankan senjata ampuh mereka, yaitu bersumpah di hadapan Rasulullah SAW terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Seperti tidak ikut berperang. Ketika mereka nanti ditanya kenapa tidak ikut berperang, mereka akan bersumpah memberikan alasan-alasan. Ya, ini di antara sifat mereka. Yang berikutnya adalah tadi ka'annahum khusyubun musannada. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah, mereka tidak memberi manfaat, tidak memiliki makna arti yang kegunaan terhadap orang yang beriman. Umpama mereka di tengah-tengah orang yang beriman seperti kayu yang disandarkan. Kayu yang disandarkan ada manfaatnya, justru dia mengambil manfaat. Ya. Dia tidak bisa tegak sendiri. Keimanan mereka, keimanan yang mereka akui, yang mereka persaksikan itu tidak bisa tegak sendiri. Mereka umpama kayu yang mesti disandarkan. Ya. Kalau tidak tumbang. Kalau tidak tumbang. Itulah bentuk keimanan mereka yang diperumpamakan oleh Allah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Ya, tidak memberi manfaat dan tidak bisa tegak tanpa orang-orang yang beriman. Ya, tanpa orang yang beriman. Jadi mereka mendapatkan maslahat aman dengan adanya orang yang beriman. Dan mereka merasa bahwa keberadaan orang beriman itu menyusahkan mereka. Padahal sebaliknya, orang yang berimanlah yang memberi manfaat kepada mereka. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Di dunia memang mereka dapat manfaat. Tetapi nanti di akhirat mereka juga nanti akan mengambil manfaat dari orang yang beriman. Di akhirat mereka akan mencari manfaat dari orang yang beriman. Karena seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia. Itu yang dikenal dengan al-hasyr. Dan pengumpulan manusia ini sesuai dengan keimanan dan kekufuran. Orang-orang kafir dikumpulkan sesama orang-orang kafir, dan orang-orang yang beriman dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi batas kewarganegaraan, warna kulit, ya, suku dan bangsa, tidak. Semuanya dikategorikan beriman. Ya, kategorinya beriman dikumpulkan sama orang yang beriman, yang tidak beriman dikumpulkan sama orang-orang kafir. Ya, nah, kemudian orang-orang munafikin ini nanti juga digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka digabungkan dengan orang-orang yang beriman. Kemudian nanti dengan berjalannya proses perjalanan akhirat, mereka nanti terpisah sendiri. Ya, terpisah sendiri, karena diantaranya adalah ketika mereka nanti tidak memiliki cahaya. Di akhirat mereka tidak punya cahaya karena mereka tidak punya iman. Lalu apa yang mereka lakukan? Juga seperti khusyubun musannadah. Mereka berharap cahaya orang yang beriman itu bisa mereka ambil manfaatnya. Seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ketika pada hari orang-orang munafikin, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mendapat cahaya kalian. Jadi di akhirat nanti mereka juga menyandar kepada orang yang beriman. Tetapi tidak ada gunanya di saat itu. Di dunia mungkin mereka dapat manfaatnya, tetapi di akhirat mereka dikatakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diucapkan kepada mereka, "Kilarji'u wara'akum faltamisu nura." Dikatakan kepada mereka, "Baliklah kalian ke pangkal jalan dan cari cahaya sendiri. Cari cahaya oleh kalian sendiri." Ya, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Ketika mereka sudah berada di belakang, sudah terpisah dengan orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman terus berjalan karena mereka punya cahaya, dan cahaya ini kan berbeda satu sama lain. Tetapi dengan orang-orang munafikin mereka terpisah. Orang-orang munafikin terpisah, berada di belakang karena mereka tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Akhirnya dipisahkan oleh Allah mereka dengan orang yang beriman dengan pagar. Duriba bainahum bisurin. Diberikan pembatas yang ada pintunya. Di sebelah orang yang beriman ada kenikmatan. Ya, fudriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. Di pihak orang yang beriman ada rahmat. Wa zahiruhu min qibalihimul adzab. Di bagian mereka ada siksa, kegelapan, kemudian siksa yang luar biasa. Dan ini perbandingan antara di dunia dan di akhirat pada apa yang diperumpamakan oleh Allah, bahwa orang munafikin itu ka'annahum khusubun musannada, seperti kayu yang disandarkan ke tempat yang lain karena dia tidak bisa tegak. Di dunia seperti itu, dan nanti di akhirat mereka akan berupaya seperti itu juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Dan sifat yang berikutnya adalah mereka rijalun ajmalu syai'in. Mereka adalah laki-laki yang memiliki perawakan, bentuk dan rupa yang sangat menarik, ya. Memiliki kelebihan dari bentuk dan rupa. Ya, kelebihan dalam bentuk dan rupa. Ini yang mereka banggakan. Sementara di antara orang yang beriman kan ada orang-orang yang berkulit hitam. Ada yang pakaiannya sama sekali tidak menunjukkan mereka memiliki harta sama sekali, seperti ashabus suffah, ahlus suffah, ya, yang mereka hanya punya sehelai pakaian saja dan seterusnya. Sementara mereka hidup dalam kemewahan. Dan itu yang mereka jadikan standar untuk meremehkan dan melecehkan orang-orang yang beriman. Ada beberapa sifat dari hadis yang pertama yang telah kita ambil tadi, dan ini faedah yang paling utama dalam hadis ini adalah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu dari orang-orang munafikin, ya, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Karena di sini jelas-jelas Zaid bin Arqam mendengarkan perkataan siapa? Abdullah bin Ubay. Berarti dia adalah munafik. Dia adalah munafik. Yang meragukan kenifakan Abdullah bin Ubay bin Salul meragukan berita dari Al-Quran. Meragukan berita dari Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh fiktif. Hanya rekayasa, permainan saja, padahal Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti dalam hadis ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan dengan sebab turunnya ayat tersebut atau surat tersebut yang diceritakan oleh Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6974. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wal-Lafdhu li bin Abi Syaibah. Ya, ini tiga orang gurunya Imam Muslim di sini, Abu Bakar bin Abi Syaibah yang pertama, Zuhair bin Harbin yang kedua, Ahmad bin Abdah yang ketiga. Sementara lafaz hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari gurunya yang pertama, wal-Lafdhu li bin Abi Syaibah. Qala ibn Abdah, ini gurunya yang ketiga, ibnu Abdah, akhbarana, Ahmad ibn Abdah mengatakan akhbarana. Sementara dua gurunya yang pertama, Abu Bakar dengan Zuhair, itu mengatakan haddathana. Perbedaan antara akhbarana dan haddathana. Guru mereka bertiga adalah Sufyan ibn Uyainah. Haddathana Sufyan ibn Uyainah. An amrin annahu sami'a Jabiran. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Yaqul atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra Abdullah ibn Ubay. Kata Jabir bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan Abdullah ibn Ubay. Yang tadi yang diceritakan oleh Zaid ibn Arqam. Ucapan-ucapannya yang kejam, yang keji. Ya. Nabi SAW datang ke kuburan Abdullah bin Ubay. Belum selesai dikuburkan. Masih dalam proses penguburan. Dan sudah dimasukkan ke dalam lubang kuburnya. Ya. Kemudian kata Jabir, فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ. Lalu Nabi SAW mengeluarkan Abdullah dari dalam kuburnya. Maksudnya dinaikkan kembali ke atas. Fawada'ahu ala rukbatayh. Lalu Nabi SAW meletakkan jasadnya di atas kedua lututnya. Dibaringkan kepalanya di atas kedua lutut beliau SAW. Wa nafatha alaihi min riqihi. Kemudian dia meludahkan atau menghembuskan ke jasad tersebut dari air ludahnya. Nabi SAW melakukan itu kepada jasad Abdullah bin Ubay ibn Salul. Wa albasahu qamisahu. Bahkan Nabi memakaikan ke jasad Abdullah bin Ubay pakaiannya, bajunya, baju gamisnya. Ya, untuk dipakaikan ke jasad Abdullah bin Ubay. Ini yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir mengatakan fallahu a'lam. Ketika Jabir menyampaikan hadis tentang apa yang diperbuat oleh Nabi kepada jasad Abdullah bin Ubay setelah mati, kata Jabir fallahu a'lam. Maka Allah yang lebih mengetahui tentang tujuan, hikmah dari perbuatan Nabi. Ya, dari perbuatan Nabi. Para sahabat tahu semua apa yang telah dirasakan, dialami oleh Nabi dari perbuatan Abdullah bin Ubay. Ya, berbagai macam rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi dengan hasil perbuatan dan sikapnya Abdullah bin Ubay. Seperti yang kemarin kita ceritakan di perang Uhud, kemudian dituduhnya istrinya berzina, ya, kemudian bersekongkol dengan orang-orang kafir. Perang Khandaq itu di antara penyebabnya beliau yang menghasut orang-orang Yahudi meminta bantuan kepada orang Mekah untuk menghancurkan Madinah. Dan berkumpullah sekutu ketika itu. Orang munafikin di dalam kota Madinah, kemudian Yahudi di sekitar Madinah di bagian belakang, sementara pasukan orang kafir dari pihak dari bagian depan Madinah. Ya. Luar biasa. Benar-benar ini peperangan besar. Ya, Madinah belum seberapa kaum musliminnya. Dan diserang dan siasat parit itu yang salah satu dari penyebab yang diberikan oleh Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Kemudian tentara yang dikirim oleh Allah, apa yang dikirimkan oleh Allah dari tentaranya? Angin topan. Makanya surat Ahzab itu dinamakan Ahzab karena cerita tentang perang Ahzab. Ahzab itu salah satu nama dari perang itu, yang diantara namanya perang Parit, kemudian perang Ahzab. Dinamakan Ahzab karena arti Ahzab itu sekutu, bersekutunya munafiqun dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. untuk menyerang dan menghancurkan sekelompok kecil orang-orang yang beriman di kota Madinah. Kalau habis yang di kota Madinah itu habis semua orang yang beriman. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap orang-orang yang beriman dengan banyak cara. Di antaranya angin badai yang luar biasa kencangnya, bahkan untuk duduk saja tidak bisa. Ya, untuk duduk saja di tanah, duduk begini, duduk seperti kita sekarang ini tidak bisa. Harus orang merebahkan badan berguling di bumi, di tanah, agar tidak diterbangkan oleh angin. Luar biasa kencangnya angin, dan kita sudah merasakan sebagian kecil dari tanda kencangnya angin di padang pasir sana. Kalau sudah badai, subhanallah, luar biasa, menerbangkan semua. Itu belum seberapa dengan badai-badai yang telah dikirimkan oleh Allah untuk membela orang-orang yang beriman, untuk melindungi hamba-hambanya yang beriman, dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang diperbuat oleh Nabi betul-betul bertentangan dengan sikap Abdullah bin Ubay. Nabi SAW sengaja meminta dikeluarkan jasadnya kembali, kemudian dibaringkan di atas lututnya, di atas kakinya, kemudian ditiupkan sebagian air ludahnya yang mulia, yang berkah. Nah, kemudian dipakaikan ke kafannya, menjadi salah satu lapisan kain kafannya adalah pakaian Nabi, baju Nabi. Ya, baju Nabi. Ya. Banyak uraian para ulama tentang hikmah dari perbuatan Nabi SAW. Salah satunya akan dijelaskan oleh Nawawi bahwa Nabi SAW melakukan itu sebagai balas budi, khususnya tentang pakaian yang diberikannya. Pakaian luarnya itu dijadikan sebagai kain kafan bagian luar dari Abdullah bin Ubay. Dia melakukannya itu untuk membalas budi Abdullah bin Ubay ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan pakaiannya kepada pamannya Al-Abbas. Al-Abbas tertawan di Perang Badar. Dia tidak punya pakaian. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan Al-Abbas, paman Nabi, pakaiannya untuk dipakai oleh paman Nabi SAW, Al-Abbas. Membalas budi beliau itu, Nabi SAW melakukan hal yang sama. Dan Nabi SAW bila mana ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka Nabi SAW akan membalas perbuatan baik itu lebih dari yang dilakukan kepadanya. Ya, lebih dari yang diperbuat kepadanya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara hikmah, di antara alasan kenapa Nabi memberikan pakaiannya tadi, di sebagian riwayat akan kita pelajari, itu untuk menghormati dan menghargai anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Abdullah. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya juga Abdullah. Ya, anaknya yang beriman, yang sahabat Nabi, namanya Abdullah. Jadi Abdullah yang sahabat ini, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Yang asang anak ini adalah sahabat Nabi. Dan luar biasa perjuangannya, pembelaannya terhadap Nabi SAW. Ketika ucapan, salah satu ucapan yang tadi, la'in raja'na ilal madinati layukhrijannal a'azzu minhal adhal. Dalam peperangan itu Abdullah yang anak tidak ikut. Abdullah yang anak tidak ikut dalam peperangan itu. Dia tidak ada di tempat itu. Jadi tidak tahu dia. Sampai turun ayat tadi. Dan dia mendengar bahwa ayahnya mengucapkan ancaman tadi. Jika kita nanti sudah sampai di Madinah, maka tunggu waktunya. Mereka-mereka yang datang itu kita akan usir. Termasuk Nabi SAW. Terdengar oleh anaknya Abdullah ini ucapan tersebut, dan dia tahu bahwa itu ucapan ayahnya. Dan ayahnya belum sampai ke rumahnya. Ayahnya belum sampai ke rumahnya. Ditunggunya di depan pintu rumah ayahnya dengan pedang terhunus. Ya, ditunggunya ayahnya di depan pintu rumah ayahnya dengan pedang terhunus. Kemudian ketika ayahnya tiba di depan pintu rumahnya, dia mengatakan, saya mendengar bahwa engkau mengancam Nabi untuk diusir dari kota Madinah, maka belum, tidak akan bisa engkau lakukan itu sekecuali terpisah nyawa dari badan, dari ruh, dari tubuhku. Dia mengancam ayahnya untuk menarik kembali perkataan tersebut dan meminta maaf kepada Nabi SAW. Ya, luar biasa perjuangan Abdullah. Makanya Nabi sangat memuliakan, mencintai, menyayanginya. Ketika ayahnya meninggal, Abdullah sang anak datang kepada Nabi SAW. Nanti hadisnya akan kita baca. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta pakaian luarmu, gamismu, agar saya bisa mengafani ayah saya dengan bajumu. Ya, dengan baju. Hanya sekedar untuk Nabi SAW melakukan itu untuk menenangkan, untuk menghormati, untuk menghibur Abdullah sang sahabat ini, yang sahabat ini, agar dia merasa tenang dengan hadiah diberi dari Nabi SAW. Itu diantara alasan yang dijelaskan para ulama. Nabi memakai pakaian tersebut dengan alasan pertama sebagai balas budi terhadap perbuatan Abdullah bin Ubay, pemimpin orang munafikin, terhadap pamannya dahulu. Yang kedua, karena permintaan anaknya. Ya, karena permintaan anaknya. Sementara mengeluarkan dari kubur tentu tidak akan mungkin mengafani kembali dengan pakaian tanpa dikeluarkan dari dalam kuburnya. Kemudian meniup badan jasad Abdullah bin Ubay dengan tiupan yang di situ ada air ludahnya, bukan untuk memberikan keberkahan, tetapi hikmahnya bagaimana Nabi mempertontonkan bahwa sikap orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang tampilannya beriman tetap sama. Orang munafikin dengan orang beriman dalam pergaulan dunia tidak ada bedanya. Tidak beda. Orang munafikin dengan orang yang benar-benar beriman dalam muamalah duniawiya itu tidak ada beda. Mereka yang miskinnya berhak mendapat zakat. Mereka yang fukaraknya berhak mendapat zakat fitrah, zakat mal, zakat apapun juga. Berhak mendapat dibantu, diberikan bantuan. Karena mereka di dunia ini kita muamalah-muamalah zahiriyah. Yang zahir. Mereka salat, mereka puasa. Sementara yang tersimpan, tersembunyi di dalam dada itu tidak ada kaitannya dengan muamalah dunia. Karena kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Orang munafikin itu kalau Allah tidak memberitahukan kepada Nabi, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi SAW menghukum mereka dengan zahir. Mereka bersumpah tidak melakukan, mereka Nabi SAW terima. Dan mohonkan ampunan. Ya, selesai. Itu urusan dunia. Sementara urusan di dalam hati kufur atau tidak, itu Allah yang mengetahuinya. Jadi Nabi SAW melakukan itu karena dia nampak oleh orang beriman. Ya, Muslim. Maka Nabi lakukan hal tersebut. Itu hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua, dan tidak ada penjelasan tentang sifat orang munafikin kecuali tentang cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Terkadang memang perbuatan orang-orang munafikin ini benar-benar ujian yang besar terhadap orang yang beriman. Ujian yang besar. Terkadang mereka mengeluarkan harta, memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Ya. Untuk menjadi cobaan yang luar biasa bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang-orang lain menilai, oh, kamu apa yang kamu bisa lakukan? Sementara mereka sudah banyak berbuat. Sementara padahal mereka orang-orang munafikin. Dan ini sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang-orang yang beriman. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, terkadang karena memang orang-orang munafikin ini selalu menonjolkan diri. Selalu berusaha agar terlihat punya andil, punya peran dalam Islam. Jadi mereka tidak ada celah untuk berbuat, apalagi dalam hal sosial kemasyarakatan, dalam misi kemanusiaan. Mereka luar biasa. Untuk apa? Untuk maslahat yang mereka dapatkan di dunia apa? Agar orang terpengaruh oleh mereka. Jadi nah ini juga sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak berpunya. Sementara mereka memiliki banyak harta. Harta yang melimpah ruah, kekayaan yang melimpah ruah. Dan mereka bisa berbuat apapun juga untuk misi kemanusiaan. Untuk hal-hal yang menarik perhatian orang-orang yang beriman. Orang-orang manusia yang banyak. Orang-orang yang banyak. Dan itu yang menjadi sikap orang-orang munafikin. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk menonjolkan diri bahwa mereka telah banyak berbuat. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika paman Nabi tidak punya pakaian sementara dia tertawan. Dan Nabi juga tidak ada yang dimilikinya untuk diberikan kepada pamannya. Dia yang punya banyak pakaian, 10 pasang pakaian pun dia berikan, dia tidak akan kekurangan. Karena dia orang kaya, dia tokoh. Dia berikan satu selai pakaiannya, baginya tidak seberapa, tapi dampaknya kepada penilaian orang banyak, sampai kepada Nabi pun memberikan dampak yang luar biasa. Sampai akhir ayatnya, setelah dia meninggal, Nabi masih merasakan bahwa jasa Abdullah bin Ubay bin Salul kepada pamannya ini harus diberi, harus dibalas. Maka dilakukan Nabi SAW cara yang tadi. Ya. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa orang-orang munafikin itu mereka memiliki banyak kelebihan dan mereka akan mempertontonkan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki banyak andil, banyak peran di dalam umat ini. Ya. Ini mungkin sebagai pelajaran yang juga kita ambil dari hadis yang kedua ini. Hadis yang ketiga, 6975. Dan ada catatannya, Jabir bin Abdullah di ujung hadis mengatakan fallahu a'lam. Ya, fallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidaklah semuanya atau tidaklah selalu dipahami hikmah dan alasannya oleh seluruh sahabat, oleh semua sahabat. Makanya seringkali mereka bertanya, kamu lakukan itu untuk apa? Mereka tanyakan langsung kepada Nabi SAW. Ya. Apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, kenapa kamu lakukan itu? Jadi mereka benar-benar ingin mengerti. Bila mereka tidak mengerti, mereka tidak akan berbicara semau dan sekehendak hati. Mereka akan menyerahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ketika ditanya, tahukah kamu apa yang merupakan hak Allah dan Rasulnya terhadap seorang hamba? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ulama sahabat. Tetapi ketika ditanya oleh Nabi, tahukah kamu apa yang merupakan hak Allah terhadap hambanya? Apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa yang pertama, para sahabat itu mereka berbicara dengan ilmu. Mereka berusaha untuk berilmu, yarhamukallah. Mereka berusaha untuk mengerti dan berilmu. Bila mereka tidak mengerti dan tidak berilmu, mereka akan serahkan atau mereka kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang diucapkan oleh Jabir di sini. Padahal dia salah seorang ulama sahabat. Ya, dia mengatakan, "Fallahu a'lam." Kalau kalian tanya kenapa alasannya, saya tidak tahu. Apa alasan Nabi, saya tidak tahu. Yang saya lihat Nabi melakukan begitu dan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain di antara itu setelah terkumpul hadis-hadis Nabi, alasannya seperti yang diuraikan oleh An-Nawawi tadi, ya, seperti membalas budi tadi, kemudian yang kedua karena permintaan dari anaknya sendiri yang merupakan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting dan menunjukkan bahwa kita harus mengerti tentang keadaan para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang sangat ingin tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak akan berbicara semaunya. Mereka akan kembalikan ilmu yang mereka tidak ketahui itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang juga mesti kita ambil dari hadis yang kedua tadi. Hadis yang ketiga, 6975. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Ahmad bin Yusuf al-Azdi. Qala haddathana Abdul Razzaq. Qala akhbarana bin Jurayj. Qala akhbarani Amr bin Dinar. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. Jadi penguburannya bukan sudah berlalu lama ya, tetapi setelah dimasukkan jasadnya belum ditimbun atau belum di belum ditutup lubang kuburnya, Nabi datang kemudian meminta jasadnya untuk dikeluarkan kembali seperti hadis yang pertama, yang kedua tadi. Jadi sebelumnya kemudian Nabi melakukan kepada jasad Abdullah bin Ubay apa yang tadi diceritakan oleh Jabir, yaitu yang pertama meletakkan di atas, mengeluarkan kemudian meletakkan di atas pangkuannya, kemudian menghembuskan ya sebagian air ludahnya, kemudian yang ke tiga adalah memakaikan pakaian. Dan ini bukan tuntunan yang mesti, tadi kita lupa melakukan, bukan tuntunan yang mesti diperbuat kepada jasad-jasad sebelum dikuburkan. Karena Nabi hanya melakukannya kepada Abdullah bin Ubay. dan tidak dilakukannya kepada jasad sahabat-sahabat yang meninggal yang lain, seperti pamannya Hamzah, kemudian anak pamannya Ja'far bin Abi Talib, ya, kemudian istrinya, anaknya, anak perempuannya, kemudian Ibrahim anaknya sendiri, anak laki-lakinya, dan sahabat-sahabat yang lain yang meninggal dunia. Nabi tidak perbuat seperti yang dia lakukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bukan sebagai ritual rutin tuntunan yang diperbuat atau dilakukan ketika jasad hendak dikuburkan. Jangan sampai pula dilakukan hal seperti itu. Ya. Sampai-sampai Jabir pun mengatakan hal yang sama, bahwa yang diperbuat oleh Nabi ini Allahu a'lam. Ya. Karena tidak pernah diperbuat oleh Nabi untuk yang lainnya. Ternyata alasan-alasannya seperti yang diambil oleh para ulama setelah terkumpul hadis-hadis yang lain. Itu yang perlu kita tambahkan. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, kita tambahkan satu atau beberapa hadis lagi, ya. 6976. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar An-Nafi'in an ibn Umar. Berarti sudah ada beberapa hadis sahabat yang kita dapatkan di sini. Yang pertama Zaid bin Arqam, yang kedua Jabir bin Abdullah, yang ketiga Abdullah bin Umar, ya. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ja'a ibnuhu. Ini yang tadi kita jelaskan, ya. Ja'a ibnuhu Abdullah ibn Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu yukaffinu fihi abah fa'ataahu thumma sa'alahu an yusalliya alayhi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على سبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Ini masih ke kasus Abdullah bin Ubay al-Munafiq, diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar bercerita? Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, tuwfiya, datanglah anaknya. Anaknya kepada Nabi, yaitu Abdullah bin Abdullah. Ayahnya Abdullah, anaknya juga namanya Abdullah. Jadi boleh. Ini juga pelajaran bagi kita, boleh. Anak dengan ayah itu sama namanya. Ya, apalagi nama yang terbaik. Walaupun Abdullah ini yang munafik namanya Abdullah, ya. Tetapi dia bukan seorang yang beriman, tetapi tidak merubah hukum nama yang terbaik adalah Abdullah. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Datanglah Abdullah bin Abdullah, sahabat Nabi, kepada Rasulullah SAW, kemudian fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu yukaffinu fihi abah. Nah, dia meminta kepada Nabi untuk memberikan kepadanya pakaiannya, qamisnya, gamisnya untuk mengkafani ayahnya. Fa'atahu. Nah, ini di antara alasan tadi. Maka Nabi pun memberikan pakaian gamisnya kepada Abdullah sang anak untuk mengkafani ayahnya. Kemudian, apalagi permintaan sang anak? Thumma sa'alahu an yusalliya alaih. Kemudian Abdullah sang anak meminta kepada Nabi untuk menyolatkan ayahnya. Ya. Faqama Rasulullah SAW liyusalliya alaih. Maka Nabi pun tegak untuk menyolati jenazah Abdullah ibn Ubay al-Munafiq. Tiba-tiba, faqama Umar. Berdirilah Umar. Fa'akhadha bi thawbi Rasulullah SAW. Umar berdiri, kemudian memegang, menarik pakaian Nabi. Ya. Fa akhadha bi thawbi Rasulullah SAW, maka dia menarik dan memegang pakaian Nabi. Fa qala ya Rasulullah, sambari mengatakan, wahai Rasul, atusalli alaihi, apakah engkau akan menyolatinya? Wa qad nahaka Allahu an tusalliya alaihi, sementara Allah telah melarangmu untuk menyolatinya. Ya, untuk menyolatinya. Larangan yang dipahami oleh Umar bukan larangan di ayat yang akan dijelaskan di ujung hadis, bukan ayat itu. Yang surat apa itu? Surat At-Taubah ayat 84, bukan ayat itu. Yang dimaksud oleh Umar bahwa Allah melarang Nabi adalah astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Itu yang dipahami oleh Umar, bahwa Allah melarang Nabi menyolatkan jenazah orang-orang munafikin. Ya. Itu yang dimaksud oleh Umar. Bukan ayat 84 tetapi ayat At-Taubah ayat 80. Ya. Ayat 80 bukan ayat 84. Karena ayat 84 ini turun kemudian. Bukan sebelum kejadian ini, tapi turun setelah kejadian. Yang 84 itu jelas-jelas larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ayat yang ke-80 itu Allah mengatakan, jika engkau memohonkan ampunan atau tidak memintakan ampunan untuk mereka, bahkan jika engkau mohonkan 70 kali ampunan pun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini menunjukkan bahwa salat jenazah itu sebenarnya adalah apa? Salat jenazah itu doa untuk mayat. Doa untuk mayat. Pada takbir yang ketiga itu kan doa mohonkan ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi Umar memahami bahwa ayat 80 itu larangan untuk Nabi. Makanya dia pegang baju Nabi kemudian mengatakan, engkau solati dia, padahal Allah sudah mengatakan in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina maratan falan yaghfirallahu lahum. Kata Nabi di sini, ya, sebenarnya ayat itu Allah memberikan saya pilihan. Ya. Khayyarani Allah. Allah memberikan saya khiyar, pilihan untuk memintakan ampunan atau tidak. Bukan larangan. Bukan melarang, tapi kamu memohonkan ampunan atau tidak, bahkan kalau 70 kali pun engkau mohonkan ampunan, Allah juga tidak mengampuni. Kata Nabi, akan saya tambahkan lebih dari 70 kali. Allah akan mengatakan 70 kali. Saya akan mintakan lebih dari 70 kali. Ini menunjukkan bahwa Nabi subhanallah memang arhamun nas, manusia yang paling rahmat kepada manusia, seluruh manusia, sampai kepada orang yang sering kali menyakitinya, dia tetap memberikan bukti rahmatnya. Kalau Allah mengatakan engkau memintakan 70 kali Allah tidak akan ampuni, saya akan lebihkan, kata Nabi. Kata Nabi, wa sa'aziduhu ala sab'in, saya akan tambahkan lebih dari 70 kali. Karena Allah hanya menyampaikan 70 kali. Saya akan mohonkan lebih dari 70 kali. Karena memang Allah memberikan pilihan, bukan melarang. Umar memahami melarang. Ya. Allah memberikan pilihan. Engkau mohonkan ampunan atau tidak, Allah tidak akan ampuni. Bahkan kalau 70 kali pun engkau mohonkan ampunan, Allah juga tidak akan mengampuni. Kata Nabi, saya akan tambahkan lebih dari 70 kali. Ya. Akhirnya Nabi menyolatkan. Qala innahu munafik. Ini perkataan Umar. Bukankah dia seorang munafik? Yang Allah menyampaikan kata-kata tadi, maka fasalla alaihi Rasulullah SAW, Nabi pun menyolati jenazahnya. Pertama karena permintaan anaknya tadi, sahabat Nabi SAW. Kemudian akhirnya yang kedua, memang Nabi SAW tidak ingin membedakan antara satu muslim dengan muslim yang lain di mata orang-orang di luar Islam. Orang-orang luar Islam kan tidak tahu ini munafik, ini tidak munafik. Mereka tidak membedakan mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Jadi mereka ketika menilai, hukum yang mereka berikan adalah hukum yang umum. Ya, ketika Nabi tidak menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, mereka mengatakan, kenapa dia tidak menyolatinya? Padahal dia Muslim. Nah, itu yang menjadi jawaban sebagian para ulama, kenapa Nabi menyolatkannya. Kemudian yang pertama tadi, permintaan anaknya. Kemudian turunlah larangan tegas dari Allah. Ayat 84 tadi. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Ini tegas sekali. Jangan engkau salatkan seorang pun yang meninggal dari mereka. Maksudnya orang munafikin yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi orang-orangnya. Orang-orang yang engkau saya beritahu itu orang bahwa mereka orang-orang munafikin, kalau meninggal dunia maka jangan engkau salatkan seorang pun dari mereka selama-lamanya. Ya, abada. Wala taqum ala qabrihi. Dan janganlah tegak di atas kuburannya. Tegak di atas kuburan untuknya mendoakan setelah dikuburkan. Mendoakan setelah dikuburkan. Karena itu juga permohonan ampunan. Makanya Nabi ketika selesai menguburkan sahabatnya, dia mengatakan kepada para sahabat yang datang, yang mengantarkan, menguburkan, ikut menguburkan, udu'u li akhikum was'alu lahu tathbit. Doakanlah saudara kalian dan mohonkan agar dia mendapatkan keteguhan. Karena sekarang dia ditanya, kata Nabi SAW. Dan itu yang dilarang oleh Allah dilakukan kepada orang-orang yang orang-orang munafikin yang sudah selesai penguburannya. Itu ayat 84, tegas sekali ya. Allah melarang untuk Nabi untuk menyolatkan seorang pun yang meninggal dari jenazah atau dari orang-orang munafikin. Ya. Mungkin sifat orang munafikin tidak jauh beda dengan apa yang telah kita ambil dari hadis ini, ya, yang telah kita ambil dari hadis-hadis sebelumnya. Cuma mereka memang orang-orang kafir ya, orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran memang orang-orang kafir. Cuma tampilannya Islam seperti yang telah kita definisikan kemarin. Kalau Nabi SAW lakukan itu, maka kita tetap lakukan siapapun jenazahnya. Ya, kita tidak bisa menetapkan ini munafik atau tidak munafik. Dan Nabi SAW melakukan mengetahui siapa orang-orang munafikin di zamannya itu karena Allah yang memberitahukan. Sementara kita ada stempel data orang-orang munafikin didapatkan dalam wahyu? Tidak. Maka hukum asalnya siapapun yang meninggal dari kaum muslimin disolati. Siapapun yang meninggal di tengah-tengah kaum muslimin dan dia muslim, diketahui sebagai seorang muslim, maka dilakukan kepadanya apa yang dilakukan kepada kaum muslimin yang lain. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada orang munafik sekalipun yang jelas-jelas kemunafikannya. Karena hukum asalnya seorang muslim dilakukan hal yang seperti itu. Dan Nabi mengetahui, para sahabat tahu, tetapi orang di luar Islam tidak tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu munafik. Ya. Bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik. Yang orang-orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa siapapun muslim yang meninggal dunia, yang kita tidak mengetahui pelanggarannya. Dan jangan sampai kita pula bertanya-tanya. Ini selama hidupnya bagaimana? Dia sudah meninggal dunia, kemudian kita datang ke rumahnya, keluarganya baru ditimpa musibah, sedang bersedih, ya, kesedihan yang sangat mendalam, tiba-tiba kita tanyakan, ini yang meninggal ini saudara kalian, ayah kalian ini dahulu berbuat syirik atau tidak? Ini tidak ada tuntunannya sama sekali. Hukum asalnya, bila mana dia hidup di tengah-tengah kaum muslim dan dia diketahui sebagai seorang muslim, maka yang diperbuat kepadanya apa yang diperbuat kepada seorang muslim dalam tuntunan agama. Dan subhanallah, dampak memberikan perhatian kepada orang-orang yang ditimpa musibah kematian ini luar biasa. Makanya salah satu program yang memberikan pengaruh yang luar biasa yang kita lihat adalah program memberikan perhatian kepada jenazah. Ya. Memandikan, karena tidak semua kaum muslimin yang mengenal tata cara memandikan sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian proses mengafani, kemudian membawa ke kubur, fasilitas pun sekarang ini membutuhkan biaya besar, ya, biaya besar. Dia sudah ditimpa musibah, kemudian dia mengurusi semuanya, padahal untuk makannya saja Nabi SAW anjurkan kaum muslim untuk menyiapkan makanan untuk orang yang sedang ditimpa musibah. Kata Nabi kepada kaum muslimin di zamannya, para sahabat, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Karena sekarang mereka tidak berpikir sama sekali untuk memasak. karena mereka sedang ditimpa musibah, dan itu yang seharusnya menjadi bahan perhatian dakwah. Makanya salah satu yang memberikan dampak yang luar biasa kepada kaum muslimin dalam masa memberikan pertolongan orang yang sedang ditimpa musibah, memberikan fasilitas kepada mereka untuk pengurusan jenazah, baik mengeluarkan dari rumah sakitnya, pengurusan di rumah sakitnya, memandikan, mengafani, mengantarkan ke kuburan, mempersiapkan kuburannya itu sendiri juga perlu urus, ada yang mengurusinya. Ini semua mereka tinggal beres, mereka tidak berpikir apa-apa, dan subhanallah mereka benar-benar merasakan bagaimana perhatian saudara-saudaranya kepada mereka dalam hal ini. Dan itu yang menjadi tuntunan agama kita. Tuntunan agama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca hadis yang terakhir ya, hadis halaman 196, hadis pendek dengan nomor 6977. Kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnadi nahwahu wa zada qala fataraka as-salata 'alaihim. Ini hadis yang tadi, hadis yang tadi kita baca dengan riwayat sanad yang lain, dengan riwayat lafaz yang juga sedikit berbeda. Walaupun secara umum sama, tetapi ada satu perbedaan yang sangat penting ya, yaitu ada tambahan dari perawi, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, fataraka salata alaihim, setelah turun ayat 84, ayat Taubah 84, larangan tegas dari Allah, maka Nabi setelah itu tidak lagi menyolatkan siapapun orang-orang yang dia ketahui munafik di kota Madinah yang meninggal dunia. Setelah Abdullah bin Ubay bin Salul, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak menyolatkan siapapun lagi, dan ini menjadi efek jerah bagi yang lain-lainnya. Itu tambahan yang sangat penting bagi kita, bahwa kalau ini kan berlaku hanya untuk Nabi, karena Nabi yang mengetahui siapa orang munafikin, dan tidak semua sahabat yang tahu siapa saja orang-orang munafikin di Madinah. Jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja tidak mengetahui siapa-siapa saja orang-orang munafikin di kota Madinah. Bahkan dia sangat khawatir bahwa salah satu dari mereka dia sendiri. Ya, makanya dia menanyakan kepada sahibu sirri Rasulullah, siapa? Pemegang rahasia Nabi siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini yang memegang rahasia Nabi. Maksudnya Nabi beritahukan kepada Hudzaifah siapa-siapa saja orang munafikin di kota Madinah, di Madinah ketika itu orang-orangnya. Dan Hudzaifah sama sekali tidak memberitahukan dan tidak membuka rahasia itu kepada siapapun juga. Umar karena khawatir selalu bertanya, tolong tunjukkan kepada saya siapa-siapa saja orang-orang munafikin yang disampaikan oleh Nabi kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah tidak mau karena memang dia pemegang rahasia Nabi. Umar akhirnya bertanya, apakah saya termasuk salah satu dari mereka yang disampaikan oleh Nabi? Maka kata Hudzaifah, karena memang pertanyaannya berbeda, maka dia mengatakan tidak, karena memang dia jujur. Dia tidak menyebutkan orang-orangnya, tapi dia mengatakan Nabi tidak menyebutkan kamu, itu saja. Nabi tidak menyebutkan namamu salah satu dari mereka. Karena rahasia yang dipegang oleh Hudzaifah adalah nama-nama orang-orangnya. Sementara Umar tidak termasuk mereka. Makanya ketika Umar bertanya, apakah saya salah satu dari mereka? Maka Hudzaifah mengatakan tidak. Kan dia tidak, tetap menjaga rahasia. Karena rahasia yang dipegangnya adalah tidak menyebutkan nama-nama orang munafikin. Itu saja. Sementara Umar menanyakan, apakah saya salah satu dari mereka? Ya. Hudzaifah mengatakan tidak, itu saja. Dan tenanglah Umar. Dan ternyata kata Ibnu Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, dia berjumpa dengan 30 sahabat. Adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat. Ke-30 orang ini sangat khawatir termasuk munafik. Itu sahabat Nabi SAW. Di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau orang-orang seperti mereka khawatir munafik, bagaimana keadaan kita? Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita orang yang paling takut termasuk munafikin. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh para ulama adalah Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah kalbu-kalbu kami dari kemunafikan. Wa alsinatana minal kadhib. Ini salah satu, ini ciri-ciri munafikin. Dan bersihkanlah lidah-lidah kami dari dusta. Wa a'malana minar riya. Dan bersihkanlah amalan-amalan kami dari riya. Ini semuanya berhubungan dengan kemunafikan. Makanya doa ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyaknya agar kita bisa terlindung dari kemunafikan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa amalana minar riya. Wa amalana minar riya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa banyak hadis lagi di bawah kitab ini atau di bawah bab yang satu-satunya di bawah dalam kitab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Dan kita sebagai kesimpulan sudah mengetahui beberapa sifat karakter dari orang-orang munafikin, sifat bawaannya. Kalau dia munafik pasti akan ada sifat-sifat tersebut. Ya, di antaranya tadi pamer kekayaan, menonjolkan andil dan peran dalam Islam. Ya, kemudian mereka membangga-banggakan apa yang mereka miliki dari kelebihan duniawi, dari tampilan, postur, bentuk tubuh daripada orang yang beriman, harta juga, apa yang mereka berikan terhadap Islam mereka juga tonjol-tonjolkan. Kemudian bila mana mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan cara untuk melecehkan orang yang beriman, akan mereka akan lakukan. Ya. Kemudian perumpamaan yang diberikan oleh Allah seperti kayu yang disandarkan, kemudian yang lain-lainnya, bersumpah untuk membela diri, yang bukan berarti bersumpah sesuatu yang tercela, tidak, tetapi ini sifat mereka. Kalau ingin membela diri mereka seringkali banyak bersumpah, dan ini merupakan tanda hari kiamat juga, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang mudah memperbanyak sumpah atau mudah menonjolkan atau menampilkan diri sebagai saksi. Yastashhiduna qabla an yustashhadu. Mereka mengajukan diri sebagai saksi sebelum diminta persaksian mereka, agar mereka bisa melakukan apa yang mereka mau dengan sumpah-sumpah. Ini beberapa karakter orang-orang munafikin, walaupun sebagiannya bukan suatu hal yang tercela seperti bersumpah. Boleh bersumpah, dan bahkan salah satu dari tuntunan ketika kita di pengadilan adalah orang yang merasa tidak berbuat ketika dituduh membela dirinya dengan sumpah. Ya, membela dirinya dengan sumpah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.